Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwat fillin, ikhwat fillin, jazakumullah. Kita telah memasuki al-matrobiyah, yakni masalah yang keempat dari masalah jahiliyah, yakni at-taqlidul a'ma wa madaruhu, taklid buta dan bahayanya, madarat-madaratnya. Ahlul jahiliyah, mereka menjadikan taklid itu sebagai a'zamul usul dan menjadikannya sebagai al-qa'idatul kubra, kaidah yang besar, terbesar. Dalam mereka menjalankan kehidupannya, bahwa apa yang bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka berada di atasnya, itu merupakan hujjah. Hujjah di sisi mereka bukan Al-Quran, bukan Sunnah. Tetapi apa yang mereka dapati pada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Hal ini sama dengan keadaan ya, orang-orang yang mereka di saat diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka menolaknya dan mengatakan bahwasannya orang tua kami lebih paham terhadap Al-Quran dan Sunnah daripada kalian, tokoh-tokoh kami lebih paham terhadap Al-Quran dan Sunnah daripada kalian, kami mengikuti tokoh-tokoh kami. Ini merupakan bentuk daripada warisan jahiliyah, warisan zaman jahiliyah. Hujjah yang sama persis yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan mereka-mereka ini di dalam Al-Quran. Di saat mereka dikatakan ittabi'u ma anzalallah, dikatakan kepada mereka kalimat ini, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menyatakan bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'an, bahkan yang kami ikuti adalah apa yang kami dapati dari tokoh-tokoh kami, bapak-bapak kami, pembesar-pembesar kami, dan yang semisalnya. Tsumma qala Syekh rahimahullah, kemudian Syekh menyatakan, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fa'atahum biqaulihi, maka Allah datang mereka dengan firman-Nya, qul, katakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku hanyalah memberikan nasihat kepada kalian dengan satu perkara, satu kalimat, antaqumu lillahi masna wa furoda summa tatafakkaru, agar kalian berdiri lillah untuk Allah, baik berdua ataupun bersendirian. Tsummata tafakkaru, kemudian kalian pikirkan. Kalian pikirkan dengan cermat, dengan tenang, dengan peresapan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan emosi. Kalian resapi apa yang disampaikan oleh laki-laki ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma bi sahibikum min jinnah. Tidaklah teman kalian ini orang yang kesurupan, bukan orang yang terkena gangguan jin. Kalian pernah lihat orang yang kesurupan seperti apa tasarufnya, seperti apa tindakan-tindakannya. Sedangkan teman kalian ini sama sekali tidak mirip terhadap keadaan orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan bicaranya ngawur, ngelantur, sana kemari, tidak jelas. Sedangkan teman kalian ini berbicara dengan bahasa yang fasih, kalimat yang jelas, nasihat yang indah. Ma bi sahibikum min jin. Wa qawluhu, dan juga dalam firman Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari wali-wali. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ai atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhil ayah. Yani Rasulullah sallam mendatangi mereka dengan membawa ayat ini. Fahum yaqulun, di mana mereka mengatakan, nahnu natamastaku bima alaihi abauna. Mereka mengatakan bahwa kami ini berpegang teguh dengan apa yang kami dapati padanya bapak-bapak kami. Sekali lagi, bapak-bapak kami di sini maksudnya adalah tokoh-tokoh mereka. Wala nuti'u hadzal rajul, dan kami tidak mau untuk mentaati lelaki ini, ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka memaksudkan dengannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah jalla wa ala yaqul, sedangkan Allah jalla wa ala menyatakan, unzuru wa tafakkaru fima qala lakum hadzal rajul. Perhatikanlah, pikirkanlah, yakni renungkanlah, cermatilah apa yang diucapkan oleh lelaki ini. Tafakkaru, renungkan, pikirkan. Wala ta'khudhukumul asabiyah, jangan sampai asabiyah mengambil kalian. Ta'khudhukum al-asabiyah, asabiyah jangan sampai kemudian menguasai diri kalian. Apa maksudnya? Ya, ini jangan kemudian kalian menolak apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan kalian tahu bahwa itu adalah kebenaran, hanya semata-mata hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kalian. Antaqumu lillahi masna wa furoda, jama'at wa furoda. Masna di sini maksudnya adalah berkelompok-kelompok, ataupun furoda ya ini sendiri-sendiri. Tanzurun fima da'akum ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalian perhatikan apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kalian kepadanya. Apa yang diajak oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian? Dia mengajak kepada menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim. Dia menyuruh kepada berbakti orang tua. Dia menyuruh kepada senantiasa berlaku adil, senantiasa menjaga amanah, senantiasa untuk tidak pernah dusta dalam bicara, selalu jujur. Dia mengajarkan adab-adab dan akhlak-akhlak mulia. Dia mengajarkan untuk memuliakan tamu, tidak boleh mengganggu tetangga, menyebarkan salam, dan seterusnya. Perhatikan apa yang dia suruh, apa yang dia arahkan. Renungkan. Dia mengajak agar kalian tidak mensekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Mengajak kepada tauhid. Fa in kana haqqan wajaba 'alaikum ittiba'uhu wa la yajuzu lakumul baqa' 'ala ma kana 'alaihil aba' wal ajdad. Jika ternyata yang dia ucapkan adalah kebenaran, maka wajib atas kalian untuk mengikutinya. Dan tidak boleh bagi kalian untuk tetap berada di atas apa yang dahulu bapak-bapak kalian dan kakek-kakek kalian, yakni nenek moyang kalian, berada di atasnya. Tetap mempertahankan hal tersebut. Jadi orang-orang yang diharapkan padanya hidayah adalah orang-orang yang mau jujur terhadap dirinya dan mau untuk berpikir dengan jernih dan mau untuk merenungkan, merenungkan tentang ajaran agamanya. Adapun orang yang cuek bebek, acuh tak acuh, tidak mau tahu, luweh, maka orang-orang seperti ini disebut di dalam Al-Quran orang-orang yang mu'rid, orang yang berpaling. Orang-orang yang berpaling seperti ini, ya dari mana kemudian akan datang hidayah? Mereka sendiri tidak butuh kepadanya, tidak butuh kepada hidayah. Wallahul musta'an. Antaqumu lillah ya'ni la lil hawa wal asabiyah. Bal yakunu qiyamukum lillah turidunal haq. Kalian berdiri untuk Allah, yakni bukan untuk hawa nafsu kalian, bukan untuk asabiyah, fanatik kegolongan. Bal yakunu qiyamukum lillah, bahkan kalian berdiri itu hanya karena Allah. Turidunal haq, kalian menghendaki kebenaran. Matna wa wurada, itsnain itsnain, baik kalian berdiri dua-dua. Yufakkirun wa yastami'un, merenungkan dan berkumpul. Wa yaqiduna jalsah, dan mengadakan majlis-majlis. Lianna ta'awun al-jalisin awal jama'ah fihi roja'al wusul ilal haq. Karena ta'awunnya orang-orang yang ikut dalam majlis ataupun jamaah, padanya diharapkan untuk bisa sampai kepada al-haq. Dua orang misalnya kemudian berdiskusi, membicarakan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah, memikirkan dengan seksama, akan bisa sampai kepada kebenaran. Au furada, ataupun sendiri-sendiri. An yaklu binafsi wa yufakir, dia berkesendirian, berkhulwat dengan dirinya dan memikirkan. Wa yata'ammal ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memperhatikan dengan seksama apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sayajid annahu haqqun, bisa dia akan dapati bahwa apa yang dibawa tersebut adalah kebenaran. Fa yajib alaihi ittiba'u, maka wajib untuk mengikutinya. Demikian pula dakwatu as-sunnah. Dakwatu sunnah, orang yang melihatnya dari luar hanya sekedar menilai dari penampilan orang-orangnya, berjenggot, laki-lakinya congklang-congklang pakai jubah, pakai gamis ya, misalnya, itu ciri-ciri teoris, jidatnya hitam-hitam. Orang kalau mandang dari sisi itu tidak mengerti dan tidak mengetahui akan apa yang disampaikan, ya tentunya akan lari. Akhwatnya juga demikian, bercadar. Ini tentunya akan a priori terlebih dahulu. Tetapi kalau kemudian mau jujur, mendatangi majelis, duduk, mendengarkan, ternyata ya kan, masya Allah, tidak seperti yang digambarkan atau tidak seperti yang diprediksikan oleh diri. Setelah berkenalan dengan akhwat-akhwat, masya Allah ternyata lembut-lembut mereka. Berkenalan dengan ikhwan, masya Allah ramah-ramah mereka. Kemudian duduk di majelis, mendengarkan kajian, ternyata tidak ada itu apa yang disampaikan, perkara-perkara yang ekstrim. Yang disampaikan hanya Quran, hadis Rasul, Al-Quran, hadis Rasul dengan pemahaman salaful ummah. Itu saja bimbingan-bimbingan para ulama. Sesuatu yang begitu sangat menyejukkan. Akan tetapi hal yang seperti ini bagi orang-orang yang jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Adapun orang-orang yang berpaling, maka Allah palingkan kemana dia tidak berpaling. Demikian pula orang yang datang ke majelis tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi ingin mengintai dan mencari celah, mencari kekurangan. Ya, kalaupun ada seperti ini, maka tidak akan bermadarat. Dan justru hal tersebut akan bermadarat pada dirinya sendiri. Menolak daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Asy-Syaikh menjelaskan terkait dengan ayat antaqumu lillahi matna wa furada tsumma tatafakkaru. Orang yang melakukan hal tersebut sayajid annahu haqqun, dia akan dapati bahwasannya itu adalah kebenaran. Tsumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Kemudian mereka memikirkannya, merenungkannya. Tidaklah teman kalian yakni Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam alladzi taqulun innahu majnun. Teman kalian yang kalian katakan sebagai majnun, seperti halnya kaum muslimin kebanyakan, tidak seperti apa yang kalian duga bahwa saudara-saudara kalian yang berpenampilan demikian dan demikian adalah radikal, adalah teroris. Ya. Tidak demikian. Coba datangi majelisnya, duduk di sana. Duduknya orang yang ingin mencari kebenaran tentunya. Bukan duduknya orang yang ingin memata-matai. Bukan duduknya orang yang ingin mencari-cari aib dan kekurangan. Orang yang benar-benar mengharapkan hidayah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka dahulu menyatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang gila. Wa huwa laisa bihi junun, sedangkan beliau sama sekali bukan orang gila. Bal huwa aqalur rijal wa aqalul khalq sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah orang yang paling berakalnya manusia. Orang yang paling cerdasnya manusia. Wa ansahul khalq, dan orang yang paling tulus dalam memberikan nasihat. Wa alamul khalq, dan orang yang paling berilmu tentunya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam. Fa kaifa taqulun innahu majnun, maka dari mana kemudian kalian mengatakan bahwa dirinya gila? Ada salah seorang sahabat yang dahulu dia sebelum mengenal hidayah, dirinya mendengar dari orang-orang Quraisy bahwa ada seorang pemuda Quraisy yang gila, terkena penyakit junun, atau dikatakan terkena gangguan jin. Maka dia dengan niat tulus ingin membantu, ya. Tujuan disebarluaskan berita bahwa Rasulullah SAW adalah orang gila, tujuannya apa? Supaya orang lari, kan begitu. Tetapi orang ini karena niatnya yang tulus mendengar orang terkena penyakit, yakni penyakit jiwa, menjadi gila. Sedangkan dia ini punya kemampuan untuk menyembuhkan orang yang gila. maka dia ingin berbuat baik, justru dicari seorang pemuda yang dikatakan gila bernama Muhammad. Setiap orang yang dia temui tentunya menasihatkan, kamu jangan dekat-dekat dengan dia, hati-hati, kamu bisa ketularan gila nanti. Akan tetapi dia tetap mencari dan ingin menyembuhkan. Setelah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkenalan, apakah engkau benar yang bernama Muhammad dan seterusnya. Kemudian orang-orang mengatakan bahwa kamu ini orang gila. Coba tunjukkan apa penyakit yang kamu derita, supaya aku bisa mengobati kamu. Entah gila, entah terkena sihir, atau entah yang semisalnya, al-muhim terkena gangguan jin. Al-muhim orang ini ingin membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian ingin menasihatinya. Kalimat yang beliau sampaikan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya itu. Maka dia tercengang mendengar kalimat tersebut. Terkaget-kaget. Ini bukan ucapan orang gila. Ini bukan ucapan orang yang kesurupan. Ya. Ini bukan ucapan orang yang sedang sakit ini. Aqalun nas, orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas. Kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat yang tertata indah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang belum pernah terdengar sebelumnya. Maka di saat mendengarkan kalimat tersebut, orang tadi mengatakan, coba ulangi kalimat kamu tadi. Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Sampai selesai, masih suruh mengulang lagi sampai 3 kali. Kemudian dia mengatakan, aku yakin bahwa engkau bukan orang gila. Dan aku yakin bahwa apa yang engkau bawa itu adalah kebenaran. Belum pernah saya mendengar kalimat yang seperti ini sebelumnya. Apa agama yang kamu bawa tersebut? Jelaskan kepadaku. Dijelaskan kepada oleh Rasulullah SAW, dan seketika itu dia pun masuk Islam. Ini orang-orang yang serius ingin mendapatkan kebaikan, mencari kebenaran. Sama seperti keadaan Tufail Ad-Dausi, ya, seorang yang sangat cerdas dan seorang ahli syirik di negeri Dausa. Maka dia pun ingin beribadah, entah haji, entah umroh, tentunya ke Masjidil Haram. Maka kaumnya menasihatkan, hati-hati jangan sampai engkau bertemu dengan orang yang katanya bernama Muhammad. Dia demikian dan demikian. Setiap orang yang bertemu dengan dia, maka terkena gangguan sihir olehnya dan menjadi orang-orang yang seperti cucuk hidungnya. Hati-hati, jangan sampai bertemu dengan orang ini. Kalau kamu bertemu, maka jangan pernah mendengar satu patah kata pun darinya. Ini Tufail Ad-Dausi ya, dinasihati seperti itu. Jangan mendengar satu patah kata pun. Karena apa yang dia ucapkan itu seperti mantra-mantra sihir yang bisa menyihir seseorang. Seseorang kalau sudah terkena sihirnya, maka dia bisa menjadi berubah sikapnya terhadap orang tuanya, terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, terhadap orang-orang di sekitarnya. Berubah. Demikian gambaran-gambaran buruk diberikan kepada Tufail Ad-Dausi. Maka Tufail pun kemudian menutup kedua telinganya dengan apa? Dengan kapas, supaya tidak mendengar sepatah kata pun dari seseorang yang dikatakan bernama Muhammad. Dia masuk ke Masjidil Haram dan dia kemudian beribadah sesuai dengan keyakinan dia sebelumnya dan tata cara jahiliyah yang ada. Dia dapati di situ ada seorang pemuda yang sedang melakukan ibadah, membaca Al-Qur'an. Ya, dia tidak tahu kalau itu Al-Qur'an yang dibaca. Sayup-sayup sedikit-sedikit, walaupun tertutup telinganya, tetapi masih sayup-sayup dia mendengar sesuatu. Maka dia berpikir, tafakkar. Ya, tafakkar dia. Berpikir, merenung. Saya ini kan orang yang cerdas. Orang yang faham terhadap mana kalimat baik, mana kalimat yang buruk. Apa salahnya kalau saya mendengar daripada apa yang diucapkannya tersebut? Saya bisa menilainya. Kalau baik, kenapa bisa saya ikuti? Kalau jelek, tentunya perkaranya juga sangat jelas. Saya ini bukan orang bodoh. Saya adalah seorang pujangga Arab, penyair yang terkenal. Faham terhadap perkara ini, perkara itu. Maka dia pun lepas kapas yang menyumbat telinganya. Kemudian pantunan ayat-ayat Al-Quran begitu sangat merdu terdengar di telinganya. Dia pun yakin bahwa ini bukan ucapan manusia biasa. Tentunya dia belum tahu kalau itu adalah Al-Quran, kalamullah, ya kan? Luar biasa ini. Belum pernah mendengar kalimat-kalimat seindah itu. Meskipun dia adalah seorang pujangga, seorang penyair besar, akan tetapi kalimat-kalimat ini luar biasa. Dia semakin penasaran. Ini kalau mau kemudian berdiri masna wa furoda summa tatafakkaru, kemudian mau berpikir seperti keadaan tupai Ad-Dausi, mendapatkan hidayah. Kemudian dia datangi Rasulullah SAW, kemudian dia berkenalan, kemudian dia jelaskan tentang keadaan dirinya, tentang ucapan orang-orang yang di sekitarnya. Ternyata apa yang dia dengarkan dengan apa yang diberitakan berbeda. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada dia tentang agama yang beliau bawa, agama Islam. Tufail pun kemudian saat itu juga masuk ke dalam Islam dan minta supaya diarahkan bagaimana tata cara untuk bisa masuk ke dalam agama ini. Dan kemudian Tufail pun di saat tidak pulang minta supaya diberikan sesuatu yang bisa menjadi tanda, tanda akan kebenaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didakwahkan kepada kaumnya. Maka Rasul berdoa kepada Allah dan kemudian diberi tanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu cahaya yang ada di antara kedua belah matanya. Akan tetapi dengan cahaya tersebut di sini, beliau merasa terganggu, Tufail, kemudian minta supaya cahaya tersebut diletakkan pada ujung tongkatnya. Ujung tongkat bercahaya, berjalan di malam hari dalam keadaan terang. Sampai di kaumnya dia berdakwah dan kita ketahui bagaimana suku Daus kemudian masuk ke dalam Islam. Di antaranya adalah Abu Hurairah, salah satu daripada onta merahnya Tufail Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-muhim bahwa orang-orang yang jujur, orang-orang yang ingin mencari hidayah dengan sebenar-benarnya, jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fakiru unduru fi aqli, renungkanlah oleh kalian, perhatikan akal beliau, unduru fi tasarrufati, perhatikan tindak tanduk beliau. Hal hiya mithlu tasarrufil majnun, apakah tindak tanduknya mirip seperti tindak tanduk orang yang gila? Ma bisahibikum min jinnah, sama sekali saudara kalian itu, teman kalian itu bukan orang yang gila. In huwa illa nadhir, dia itu hanyalah pemberi peringatan lakum bagi kalian, baina yaday adabin syadid, memberi peringatan akan adanya datangnya adab yang sangat keras. Ilam tu'minu bihi wa tattabi'u, jika kalian tidak mau beriman dengannya dan kalian tidak mau mengikutinya. Fa innahu sayahillu bikumul adzabus syadid, maka akan menimpa kalian adab yang sangat pedih, sangat berat, sangat keras. Fa huwa ja'akum nasihun lakum, dia datang kepada kalian, memberikan nasihat kepada kalian. Yuridu lakumul khair wa yuridu lakumun najah, menghendaki kepada kalian kebaikan, menghendaki kepada kalian keselamatan. Yuridu lakum as-salah wal falah ad-dunya wal akhirah, menghendaki bagi kalian kemaslahatan kalian, kesuksesan kalian di dunia kalian dan di akhirat kalian. Fa kaifa tasifunahu bihadzal wasf, maka bagaimana kemudian kalian bisa mensifati beliau dengan sifat dan gambaran seperti ini? Taqulun majnun, kalian katakan gila, biduni rawiyah, dengan tanpa pikir panjang, wabiduni tafakkur dengan tanpa direnungkan, wabiduni ta'ammul dengan tanpa dicermati, lima ja'a bihi, apa yang beliau bawa tersebut. Jadi sebenarnya mereka mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gila. Bukan orang yang kesurupan jin. Bukan orang yang penyihir. Ya. Bukan pula seorang penyair. Mereka tahu itu. Bagaimana dikatakan penyair? Beliau buta huruf. Alif ba ta beliau tidak tahu. Buta huruf beliau. Itu semua adalah tuduhan dan dusta yang sama sekali tidak bersandar. Tidak ada landasannya sama sekali. Mereka bahkan mengatakan pendusta. Lah padahal mereka tahu bahwasanya beliau tidak pernah berdusta walaupun sekali. Tetapi disematkan kalimat-kalimat tersebut. Ternyata hal tersebut sama seperti yang dialami oleh rasul-rasul dahulu. Rasul-rasul yang terdahulu itu ada yang dikatakan gila, ada yang dikatakan majnun, ya. Ada yang dikatakan syair, ada yang dikatakan kadzab, ada yang di ini dan itu didustakan dan sebagainya. Atawa sawbi balhum qaum tahun. Apakah mereka saling gayung bersambut untuk menuduhkan kepada setiap rasul dengan kalimat-kalimat itu? Bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Tidaklah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, seorang rasul, melainkan mereka mengatakan syairun majnun, seorang ya penyair yang gila. Maka Allah menyatakan atawasaubi, ataukah mereka memang saling berwasiat satu dengan yang lain, bahwa nanti kalau datang seorang rasul maka katakan demikian. Kok bisa sama tuduhan-tuduhan kalian itu? Tuduhan umat Nuh dengan tuduhan umat Muhammad yang jaraknya ribuan tahun itu bisa sama. Kan lucu. Tuduhannya sama, kalimat-kalimat seperti itu. Tetapi jika mereka jujur, mereka sudah tahu. Seperti Al-Walid ibn al-Mughirah la'anahullah, dia mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Dia tahu. Seorang tokoh Quraisy. Na'udzubillah. Tokoh kekufuran dan kesyirikan. Di saat akan datang musim haji, maka tokoh-tokoh Quraisy berkumpul dalam Darun Nadwah, membicarakan bagaimana mengatasi Muhammad ini. Karena nanti dari berbagai macam pelosok akan datang, dan Muhammad akan punya kesempatan untuk mendakwai mereka. Dan kalau dari pelosok-pelosok itu kemudian ada satu dua yang mendengar dakwahnya, maka dakwah Muhammad ini akan berkembang, dibawa oleh orang-orang yang datang dari fajjun amik, berbagai macam jurusan, berbagai macam daerah, dari berbagai macam tempat-tempat yang jauh. Maka kita harus sepakat satu kata untuk menyebarkan kepada manusia keadaan Muhammad ini dengan ucapan apa. Maka ada yang usul, katakan saja dia ini adalah pendusta, kadzab. Maka Al-Walid bin Mughirah ini yang membantah. Bagaimana kalian mengatakan dia itu pendusta, sedangkan kita semua ya, mengetahui bahwa dia tidak pernah berdusta walau sekali. Dia adalah seorang yang terpercaya di sisi kalian sebelum ini, dan sampai saat ini kita tidak ketahui dia berdusta kecuali dengan apa yang dia bawa tersebut. Dia bukan seorang pendusta. Apa yang dia bawa tersebut sesuatu yang diingkari. Akan tetapi mereka tidak berani mengatakan itu kedustaan. Sampai pun Abu Jahal. Abu Jahal yang sudah seperti itu. Mendustakan kerasulan beliau. Tetapi apakah mendustakan daripada kebenaran yang dibawa? Terkadang Abu Jahal itu mengendap-endap ingin mendengarkan Al-Quran. Percaya atau tidak? Abu Jahal itu mengendap-endap ingin mendengarkan Al-Quran yang dibawa, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Jahal itu Firaun hadil ummah, dikatakan oleh Rasul. Firaunnya umat ini. Dia tahu kebenaran tapi tidak seperti Fir'aun persis. Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Menentang, tetapi dia dalam hatinya sebenarnya membenarkan. Kalau begitu kita katakan dia ini seorang gila, orang yang gila, maka lagi-lagi Walid bin Mughirah yang membantah. Kalian tahu tentang keadaan orang gila, ya. Orang gila itu bicaranya gak karuan, pola tingkahnya, tindak tanduknya, kalian tahu, namanya orang gila, bicara gak terarah. Dremimil, gedumel sendiri. Gerakannya juga sudah, namanya orang gila. Badannya awut-awutan sudah, jembel sudah, gak pernah mandi. Ini orang gila. Jadi gak mirip sama sekali kalau dikatakan gila. Kalau begitu kita katakan saja dia ini seorang penyair. Lagi-lagi Al-Walid bin Mughirah mengatakan, aku ini telah faham tentang seluk-beluk syair-syair para pujangga Arab, baik yang dahulu ataupun yang sekarang. Bahkan dari kalangan jin sekalipun saya tahu syair-syair mereka. Ini Al-Walid bin Mughirah. Saya tahu persis. Sedangkan apa yang dibaca oleh Muhammad itu sama sekali tidak mirip dengan syair. Tahu dia, tidak mirip sama sekali dengan syair. Baik dari awal ataupun dari akhirnya, ataupun dari pertengahannya, semuanya itu sesuatu yang sangat elok dan sangat luar biasa. Tidak mirip sama sekali dengan syair. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat tinggi. Ini mereka jadi bingung, kamu itu sebenarnya mau membela kami atau membela dia? Iya kan? Semua daripada usulan kamu tolak, lantas maumu apa? Kalau kamu sendiri bagaimana ya Walid? Menurut kamu apa yang paling tepat untuk disematkan kepada si Muhammad ini? Maka Al-Walid kemudian berpikir. Tapi berpikirnya bukan berpikir seperti ayat tadi ya. Ini berpikir untuk bagaimana mensematkan satu julukan yang tepat untuk si Muhammad agar dijauhi oleh umat. Maka dia terus berpikir dan berpikir. Berpikir dan kemudian berbuka masa, berpikir lagi, mondar-mandir ke sana kemari di situ di Darun Nadwa. Baru kemudian seolah-olah dia mendapatkan ide yang cemerlang. Dia mengatakan bahwasannya apa yang dibaca oleh Muhammad itu adalah mantra-mantra sihir. Mantra-mantra sihir. Udah, ucapkan seperti itu. Kalau dikatakan demikian, maka dibantah demikian. Dikatakan demikian, dibantah demikian. Katakan dia itu adalah penyihir. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Muddathir. Faqutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wabar thumma adbar wastakbar faqala in hadha illa sihru yukthar. Ini adalah ucapan Al-Walid bin Mughirah, kisah tentang orang ini. Bagaimana dia bisa menentukan seperti itu? Thumma qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia, binasalah dia. Kaifa qaddar, bagaimana dia menentukan seperti itu? Thumma nadhar, nadhar itu dalam artian berpikir. Thumma abasa wabasa, kemudian bermuka masam. Thumma adbar wastakbar, kemudian berpaling dan sombong. Dan baru setelah itu dia mengatakan in hadza illa sihru yusar. Ini adalah sihir yang memberikan pengaruh. Tidakkah kalian melihat bahwa Muhammad ini siapa saja yang ikut kepadanya maka dia menjadi biang keladi antara seorang anak dengan orang tua. Ya, bisa memisahkan antara anak dengan orang tuanya, istri dengan suaminya, saudara dengan saudaranya. Itu perbuatan orang yang suka menyihir. Ini perbuatan tukang-tukang sihir. Tukang sihir, dia diantara kemampuannya adalah yufarrid bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Maka kita katakan demikian. Na'udzubillah. Adapun jika kemudian mau untuk benar-benar jujur, menginginkan hidayah, ya, ini saya akan mendapatkan dari Allah petunjuk seperti apa yang terjadi Umar bin Khattab. Kisahnya semua kita inilah. Wa kadza yajib 'ala kulli 'aqil an aqalin nas fayumayyizuha wa yahisuha wa yara al-khata' min as-shawab. Demikian pula wajib atas setiap orang yang berakal untuk memandang kepada ucapan-ucapan manusia, bagaimana dia bisa memilah dan memilihnya. Kemudian dia menelitinya. Dia bisa melihat, membedakan antara kesalahan dengan kebenaran. Fayaqbalul haq wa yarud al-khata. Dia menolak, thayyib, menerima kebenaran dan menolak kejelekan, kesalahan. Wala yahmiluhu at-taqlid al-a'ma ala al-baqa ala al-batil. Dan tidaklah kemudian taklid buta membawanya kepada tetap berada di atas kebatilan. Allahul musta'an. Dan tentunya dalam perkara ini perlu ditanbih adanya manhajut talaqqi. Dalam artian kita di dalam belajar itu tetap harus memandang siapa yang kita jadikan sebagai guru kita, orang yang diambil ilmunya. Ibnu Sirin menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sehingga ahlul haq dari kalangan ulama-ulama ahlus sunnah dari semenjak dahulu kala sampai detik ini memperingatkan dari mujalasatu ahlil ahwa'i wal bidah, duduk-duduk di majelisnya ahlul ahwa' dan ahlul bidah. Itu manhaj, manhajul haq, manhaj kita dari dulu sekarang tidak berubah. Maka demikian pula di saat kita mengetahui ahlul haq, kita ambil ilmunya. Seorang yang diketahui tentang talaqqi ilmunya, belajarnya dari mana dan dari siapa, itu baru diambil ilmunya. Adapun orang yang tidak jelas, meskipun dia mungkin pandai dalam bahasa kita, ya baca kitab bisa, pandai berretorika, tetapi dia tidak jelas siapa gurunya, maka tidak diambil ilmunya. Tidak diambil ilmunya. Kalaupun kemudian orang yang seperti ini mendapatkan hidayah dan masuk di dalam jajaran ikhwah ahlus sunnah, maka tidak serta-merta kemudian menjadi apa? Ustadz yang diterima ilmunya. Sampai diketahui talaqqi ilmunya tersebut, kepada siapa dan dari mana. Itu manhaj, manhaj kita. Dan kita peringatkan ikhwah hati-hati dalam menuntut ilmu. Satu manhaj yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang lucu adalah keadaan di mana seseorang merasa dirinya di atas al-haq dan bahwasannya orang-orang yang di seberang sana berada di atas kebatilan, tetapi dia mengambil ilmu dari orang-orang tersebut. Datang ke majelisnya orang-orang yang dianggap menyimpang untuk kemudian diambil ilmu. Bagaimana ini? Ini manhaj yang seperti apa? Boleh datang ke sana enggak apa-apa. Diambil baiknya, dibuang jeleknya. Maka yang seperti ini menyelisih daripada prinsip-prinsip ahlus sunnah. Dan ikhwah perlu untuk diperingatkan ya, karena kejadian yang belakangan terjadi, terkhusus adanya berbagai macam media sosial. Hati-hati dalam memasukkan dan ini menggabungkan orang-orang ke dalam grup-grup Ahlus Sunnah. Banyak terjadi penculikan-penculikan saat ini. Iya, diculik, nama-nama itu diculik kemudian dimasukkan ke grup-grup Ha'ula. Kita tidak tahu menahu tiba-tiba sudah berada dalam grup-grup mereka. Banyak keluhan kepada kita. Maka yang seperti ini tentunya perlu untuk diwaspadai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Thank you.